sembahkan satu citaku setulus hati hanyalah untukmu dan kulakukan semampu aku untuk menyayangimu hingga kau merasa jadi pujaanku. Meski bercinta kadang tak indah, tapi tubuh